Yang kedua, ya, al-fa'il fi domirun mustatirun takdiruhu huwa. Yang kedua, hiya lil mufradah al-mu'annasah. Nahu hindun dorobat. Hindun dorobat. Al-fa'il fihi dhamirun mustatir taqdiruhu hiya. Baik. Sebelum kita lanjutkan di sini, baik. Pembahasan kita pada domir muttasil. Lalu pada jumlah zaidun doroba dan hindun dorobat, fa'ilnya adalah domir mustatir. Ya, fa'ilnya adalah domir mustatir. Sementara domir mustatir itu dari awal saja itu sudah berbeda pembagian dengan domir baris. Ya, sudah terpisah dari awal. Domir terbagi menjadi dua. Domir muttasil, domir baris dan domir mustatir. Domir baris dan domir mustatir. Domir baris dan domir mustatir. Ya. Nah, domir baris terbagi menjadi domir muttasil dan domir munfasil. Domir baris ya terbagi menjadi domir muttasil dan domir munfasil. Nah, sekarang ya, domir mustatir pada zaidun darobat dan hindun darobat, kenapa dimasukkan pada bagian dari domir muttasil? Ya, ini saja ya, tetap kita katakan dia adalah domir mustatir ya, tetapi ketika dibahas secara rinci ya, dibahas secara rinci ya, misalnya tadi al-fa'il al-mudmar, fa'il dalam keadaan domir dan domirnya muttasil, maka ya mau tidak mau dia dimasukkan pembahasannya ke domir muttasil, ya, sehingga pas, ya, komposisi atau formula 255 itu pas, dua, lima, lima. Lima domir untuk mutakalim, lima domir untuk mukhatab, dan lima domir untuk al-ghaib. Yang ketiga, al-alif lil-musanna. للمثنى مذكرا كان نحو الزيدان ضربا أو مؤنثا نحو الهنداني ضربتا ya al alif ya dor kalau di wazan dia wazannya fa'ala ya, dan juga wazan fa'alata. Ya, fa'ala, fa'alata, kalau mu'annas, karena di ta'nya dan ta'nya di situ adalah ta'u ta'nis as-sakinah. Ar-rabi, al-waw. Al-jama' al-mudhakkar. Nahu az-zaiduna darabu ya ini wawnya kita kenal dengan waw al-jamaah wawnya kita kenal dengan waw al-jamaah yang kelima an-nun yang dikenal dengan nunun niswah. Lil al-jama' al-mu'annas. Nahu al-hindatu darabna al-hindatu darabna Taib. Maka fa'il fal fa'ilu fi jami'i hadhihi al-amthilah dhamirun muttasil fi mahalli rafa' fa'il. Ya. Ini dhamir muttasil. Ya, kalau kita ulang lagi fa'il yang berupa dhamir muttasil ya, dan ini bersambung dengan apa? Bersambung dengan fi'il madi. Ya, kita sesuai urutan al-mutakalim at-ta' al-matmumah darabtu misalnya ya kemudian darabna pakai na panjang mukhatab darabta darabti darabtuma darabtum darabtunna ya ghaib daraba darabat ya di sini zaidun darabat hindun darabat fa'ilnya domir mustatir. Ya, diikutkan pembahasannya pada domir mutasil. Kemudian doroba, ya, az-zaidani doroba, al-hindani dorobata, ya, ini alif, isnin. Dorobu, ya, ini wawul jama'ah. Dorobna, al-hindatu dorobna. Ya, ini nun niswah. Sekarang al-fa'il al-mutmar, damir al-munfasad. Al-fa'il al-mudmar dhamir al-munfasil. Dhamir munfasil sudah kita jelaskan. Secara makna istilah huwa alladhi yubtada'u bihil kalam wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar nahu ma qama ila anna wa ma daraba ila anta. Ya. Dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa dimulai dengannya al-kalam, ya, seperti huwa talibun, misalnya huwa zaidun, dan bisa jatuh setelah illa. Yes, contohnya ma dharaba illa anta, ya, madharaba ilan, tidak ada yang memukul kecuali engkau, ya. Maka kalau kita misalnya contoh, yang kita contoh di sini, kalau mau gampangnya, ilmu takallim, madharaba illa ana ma doroba illa nahnu lil mukhatab ma doroba illa anta ma doroba illa anti ma daraba illa antuma ma daraba illa antum ma daraba illa antunna lil ghaib ma daraba illa huwa ma daraba illa hiya ma daraba illa huma. Ma daraba illa hum ma daraba illa hunna. Ya. Kita bacakan kalam. Jadi sini ana, nahnu, kalau diterjemahkan tidak ada yang memukul kecuali aku, tidak ada yang memukul kecuali kami, tidak ada yang memukul kecuali engkau, dan seterusnya. Baik. Nahu maqama illa ana madaraba illa anta wa masafara illa huwa. Qala ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Fal fa'ilu fi jami'i hadhihi al-amthilah dhamirun munfasil fi mahalli rafa' fa'il. Ya, fa'il pada contoh-contoh ini adalah dhamir munfasal, munfasil, ya, fi mahali rafa' sebagai fa'il. Wa sayatil kalam ala dhamir al-munfasil fi awsa'a min hadza fi babil mubtada' wal khabar insyaallah taala. Dan insyaallah akan datang pembahasan tentang dhamir munfasil lebih luas pada bab al-mubtada' dan wal dan khabar insyaallah taala. Tambih, ya. Taqaddam anna al-fa'il al-zahir yarfa'uhu al-madi wal-mudari' wa amma al-fa'il al-mudmar fa yarfa'uhu al-madi wal-mudari' wal-amr. Taqaddam, ya, telah berlalu penjelasannya bahwasanya fa'il yang berupa isim zahir, ya, daraba zaidun, yadribu zaidun, yarfa'uhu al-madi wal-mudari', ya, ini bisa dirafakkan oleh fi'il madi dan fi'il mudhari. Artinya, dia bisa sebagai fa'il untuk fi'il madi dan fi'il mudhari. Tetapi, tidak pada fi'il amr. Kenapa? Karena fi'il amr fi'il amr fa'ilnya adalah domir. Fa'ilnya berupa domir. Baik itu mustatir ataupun baris. Wa amal fa'il al-mudmar fa yarfa'uhu al-madi wal-mudari' wal-amr. Adapun fa'il yang mudmar, ya, fa'il dalam bentuk domir, maka ini bisa dirafakkan oleh fi'il madi dan mudari' dan amr. Famisalul madi ma'ad domir. Contoh fi'il madi dan bersama domir mutasil qauluka darabtu wa darabna wa darabta ila akhirih. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Wa misaluhu ma'ad damir al-munfasil qauluka maqama ila ana ila akhirih kama taqaddam. Ya. Fi'il madi bersama domir munfasil. Madaraba ila ana, madaraba ila nahnu dan seterusnya. Wa misalul mudhari' ma'ad dhamir muttasil qauluka aqumu wa naqumu wa taqumu, ya, wa yaqumu. Contoh fi'il mudhari' berserta dhamir muttasil. Fi'il mudhari' berserta dhamir muttasil, ya, dan di sini juga banyak dhamir apa namanya mustatirnya. Ya, akumu, nakumu, takumu, takumani, kemudian takumuna, takumu, takumina, takumani, takumuna, takumna, yakumu, yakuma, yakumu, takumu, yakumani, ya, yakumani bisa takumani, kemudian yakumuna, yakumna. Dan kalau semuanya 12 tetap 12. Ya. Fal fa'ilu fi jami'i hadhihi al-af'al dhamir mustatir fil fi'li taqdiruhu ana wa nahnu wa anta aw huwa. Wa dhamir mustatir min qismil muttasil. Ya, walaupun asalnya dhamir mustatir itu sudah terpisah, tapi dia digabungkan. Kalau sudah pembahasannya seperti ini digabungkan. Ya, digabungkan domir mustatir digabungkan, diikutkan kepada domir muttasil. Wa misaluhu ma'ad domir al-munfasil, yaitu misaluhu, misal fi'il mudhari' bersama domir munfasil, qauluka ma yakumu ila ana, dan seterusnya. Ma yakumu ila ana, ma yakumu ila nahnu, ma yakumu ila anta, dan seterusnya. Wa qauluhu ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ya, ya'lamu di sini fi'il mudhari'. Fa'ilnya huwa setelah ila. Wa misalul amr ma'ad damir wa la yakunu illa muttasilan. Ya. Fi'il amr, contoh fi'il amr bersama damir, ya, dan ini tidak ada kecuali muttasil, qauluka qum wa quma wa qumu wa qumi wa qumna. Wallahu ta'ala alam, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita dengan fa'il, ya, fa'il. Selesai kita pembahasan kita dari fa'il, Oke, insya Allah kita akan masuk pada pembahasan naibul fa'il. Naibul fa'il. Ada kalau tidak, ada yang kurang jelas, ya, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum fa'il, silakan ditanyakan. Karena fokusnya di sini lebih membahas kepada fa'ilnya itu sendiri, bukan hukum-hukum yang berkaitan dengan fa'il. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.